Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله. إخوان أخوات في الدين رحمني رحمكم الله. وبالخصوص أستاذنا الفاضل الأستاذ نور ياسين حفظه الله ورعاه. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Materi kita, tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya temanya cukup spesifik karena kembali kepada materi yang boleh dikategorikan sebagai materi kajiannya murni ilmiah. Pembahasannya sifatnya kembali kepada pembahasan tentang ad-dirayah. Sekaligus di dalamnya yang akan menentukan dirayah tadi itu, kita harus bisa ar-riwayah as-sahihah, karena kaitannya pastinya dengan ar-riwayah. Begitu juga tentang Karbala. Tentang Karbala, karena dua materi ini termasuk dua bahan, dua menu yang selalu diangkat oleh mereka, yang selalu diekspos oleh mereka sebagai hipnotis. Yang pertama daripada sisi perasaan, yang kedua daripada sisi loyalitas. Ghadirhum, intinya bagaimana seseorang dijelaskan menurut versi mereka bahwasanya Alihlah yang punya peran utama, yang akan memegang kepemimpinan setelah Nabi. Yang kedua, Husain radhiyallahu an yang dizalimi sehingga pantas seorang Husain cucu Nabi untuk dijadikan panutan dan toladan. Antara Ali dengan Husain pastinya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena seseorang ketika sudah mulai terekrut oleh mereka, pasti akan disentuh dengan sentuhan-sentuhan perasaan. Yang lebih besar perasaannya ketika mereka dibangkitkan tentang perasaan, yaitu yang kembali kepada cucu Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait, dan seterusnya. Tidak mungkin seorang muslim akan biasa-biasa saja, tidak tersentuh ketika keluarga Rasul, cucu Rasul yang paling dicinta, diangkat, didramatisir. Bahasanya seperti itu. Didramatisir, diungkapkan yang sangat berlebih-lebihan. Begitu juga tentang Ghadir Khum. Bagaimana di sini diangkat tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang boleh dikatakan masuk di dalam keluarga Nabi, baik secara keturunan, apalagi beliau adalah putra atau nikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hak-haknya, kepemimpinannya dan seterusnya dirampas, dirampok menurut mereka oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Sehingga untuk kita bahas ketika kembali kepada sekedar cerita-cerita belaka, pastinya tidak ada muatan khusus di dalamnya. Sehingga kita perlu bahas secara ilmiah. Kita bahas yaitu secara riwayat pertamanya. Bagaimana sebenarnya riwayat atau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap riwayat Ghadir Khum dan juga riwayat terhadap yang namanya Karbala. Dan ini menjadi pejakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga secara khusus pegangannya umat Islam di dalam yaitu kembali kepada sebuah dasar-dasar panduan tuntunan yang ada di dalam agama, tidak cukup hanya sekedar dengan kembali kepada kitab. Ada di dalam kitab, disebutkan di dalam kitab ini, warna ini, merek ini, penerbit ini dan seterusnya, atau kembali kepada yaitu penyampaian seseorang seterusnya dan seterusnya. Bukan itu sebenarnya yang akan memberikan tentang kekuatan atau keotentikan sebuah berita yang datang di dalam agama, tetapi dibutuhkan jalur. Dibutuhkan sebuah jalur, dibutuhkan sebuah rangkaian, rantai yang akan menyambung antara orang-orang yang mengumpulkan dan sekaligus menyampaikan dari generasi-generasi yang sebelumnya yang membawa daripada kabar tersebut yang dinamakan dengan apa? Naam, ahsan, jazakallah khair. Itulah kelebihan keistimewaan Islam, satu-satunya agama yang punya sanad. Karena sanad tidak bisa dipisahkan daripada agama. Al-isnadu, al-isnadu minad-din. Al-isnad minad-din. Fandur amman ta'khuduna dinah. Sehingga ketika sanad itu menjadi jalur, menjadi pijakan, menjadi rangkaian yang harus kita benar-benar pegang kuat, sekaligus kita harus selektif orang-orang yang kita pegang di dalamnya, yang kita ambil, kita dengar beritanya. Fandur ai bimakna ai naqi. Di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, di dalam ilmu al-hadith, yang namanya fandur, ay bimakna al-ikhtiyaru wa naqa. Ay bimakna selektif dan benar-benar melalui, yaitu screening. Tidak gampang untuk bisa menerima kabar dari seseorang riwayat, harus benar-benar melalui selektif yang sangat panjang. Para ulama'ul hadith, khususnya ulama'ul jarh wa ta'adil, di dalam memberikan klarifikasi terhadap satu rawi, tidak gampang, tidak mudah. Screeningnya beda dengan screening yang ada di zaman kita sekarang. Sangat-sangat ketat, subhanallah. Ada seorang rawi yang pernah dicatat oleh para sebagian ulama, karena ulama'ul jahrul wa ta'dil juga ada beberapa kategori. Ada mereka yang kategorinya mutasahilin, mu'tadilin, dan juga ada yang mutasyaddidin. Ada yang mereka memang sifatnya toleransinya besar, ada yang mereka sifatnya adalah bijak di tengah-tengah, dan ada yang memang sangat ekstrim, keras. Dan di dalam menentukan penilaian terhadap seorang rawi, dari tiga kategori ini kita kumpulkan pendapatnya kembali kepada satu orang rawi. Baru di sana kita kembalikan kepada para ulama'ul mu'tadilin, yang kadang-kadang mereka lebih besar untuk bisa dijadikan pegangan. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitabnya, termasuk sebuah kitab intisari daripada semua pendapat para ulama, dan insyaAllah pendapat beliau sangat bijaksana, yaitu buku beliau yang paling besar yang mengambil ringkasan daripada kitab Tahdzibul Kamal, yang jilidnya tidak kurang sekitar 30 jilid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah di abad ketiga kira-kira beliau, dan juga yang menulis kitab tentang Al-Ulumul Hadith dan juga beberapa kitab lainnya, kemudian diikhtisar oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam beberapa kitab beliau ringkas kitab Tahdzibul Kamal yang 30 jilid itu kemudian menjadi 10 jilid di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib. Kemudian beliau ringkas yang terakhir di dalam satu jilid atau dua jilid besar, yaitu yang namanya Taqribut Tahdzib. Dari sinilah kita bisa untuk mengambil tentang klarifikasi serta yaitu labelisasi terhadap para rawi-rawi. Para ulama ul jarh wa ta'dil ketika memberikan penilaian kepada seorang rawi dari sangat hati-hatinya, para rawi yang dia itu biasa pakai peci ketika hadir di dalam majelis ilmu, satu waktu tidak pakai peci, itu jadi catatan. Subhanallah, bayangkan. Hanya melepaskan peci gini aja udah dapat catatan. Subhanallah. Bayangkan. Dari sangat kehati-hatiannya, pernah nempel misalnya atau duduk dia itu di atas yang namanya meja, itu besar poinnya. Besar poinnya. Bahkan ada salah seorang rawi, dia itu memperlakukan seekor binatang yang tidak semestinya. Anak keledai, namanya Al-Birdaun. Namanya Al-Birdaun. Dia naikin anak keledai itu yang masih kecil dengan naik yang boleh dikatakan tidak wajar, sambil menggerak-gerakkan kakinya. Sama ketika menaikin kuda untuk bisa lari lebih cepat, padahal masih kecil itu binatang. Subhanallah, itu catatannya sangat besar bagi seorang rawi. Kalau kita terus terang, ketika dinilai oleh para ulama yang terdahulu, semua hadis kita ditolak pastinya. Subhanallah, tidak mudah. Ini termasuk juhud. Bagaimana yaitu usaha upaya mereka, tujuannya satu, untuk menjaga kemurnian keotantikan daripada sebuah kabar riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ini menjadi dasar utama pegangan ahli sunnah wal jamaah di dalam menjelaskan semua berita, semua kabar yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan khususnya yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam poin yang berkaitan dengan Karbala nanti secara khusus kami akan juga jelaskan secara riwayatnya, yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dilihat dari sisi riwayatnya, kemudian setelah sudah kita mendapatkan klarifikasi pendapat ulama, hadis ini yang sudah melalui screening, kemudian baru kita akan bahas isinya, dan seperti itu nanti yang akan kita jadikan rujukan. Inilah pegangan kita. Selain menjadi benteng, menjadi tameng, dan juga akan memberikan kejelasan kepada kita sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh kabar-kabar, oleh berita-berita yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bersandarkan kepada riwayat yang sahihah. Ini kelebihan, keutamaan. Yang pertama, kembali kepada Islam, kemurnian daripada Islam. Yang kedua, yaitu spesifikasi yang khusus, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang kira-kira antum selama ini dengar tentang Ghadir Khum, sehingga ada terangkat sebuah tema syubhat? Apa kira-kira yang antum dengar sebagian tentang Ghadir Khum? Hah? Coba disebutkan kira-kira apa yang antum dengar selama ini Ghadir Khum? Naam, angkat tangan. Itu syubhatnya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain, silakan. Apa kira-kira? Sebenarnya itu inti daripada, yaitu riwayat yang kembali kepada Ghadir Khum. Secara global, kami coba ingin sedikit buka nanti secara global, kemudian kita akan bahas satu persatu yang kembali kepada riwayatnya. Kisah tentang riwayat yang berkaitan dengan Ghadir Khum, yaitu terjadi tidak jauh daripada pelaksanaan ibadah haji Nabi, dari Hajjatul Wada. Beberapa bulan, kira-kira 4 bulan kurang lebih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum pelaksanaan Hajjatul Wada, Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Sampai singkatnya beliau di sana mendapatkan beberapa, yaitu semacam beberapa harta, baik yang sifatnya adalah pembagian dan juga sekaligus yaitu daripada barang-barang rampasan yang beliau dapat. Salah satunya yaitu mendapatkan seorang wanita. Dan dari barang ini, dari apa yang beliau dapat dengan beberapa sahabat pada waktu itu, para sahabat diberi beberapa daripada hadiah-hadiah tersebut yang kembali kepada, yaitu wanita yang didapat tadi itu dikembalikan jatahnya untuk Ali bin Abi Thalib dengan beberapa hadiah yang lain yang juga beliau dapat. Sehingga kondisi seperti ini, apa yang dibagikan oleh beliau, baik yang beliau ambil untuk beliau sendiri, ada beberapa sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Para sahabat bertanya-tanya, apa harus begitu pembagiannya? Apa harus beliau dapat jatah ini dan seterusnya? Bahkan sampai ada komentar bahasa-bahasa yang tidak pantas kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya salah seorang dari sahabat pada waktu itu menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menceritakan tentang hal tersebut, begini begini begini dan seterusnya. Nabi masih sekedar mengakomodir apa yang disampaikan oleh sahabat tadi. Bahkan sampai Nabi bertanya kepada sahabat yang datang tadi, apakah kamu termasuk orang yang membicarakan Ali bin Abi Thalib, yang mengomentari dia, atau yang bahkan tidak suka dengan dia? pembawa kabar tadi mengatakan kepada Nabi, iya. Nabi mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Karena belum selesai haji pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu siap di dalam pelaksanaan ibadah haji, dan itu haji yang pertama serta haji yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai beliau selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian waktu itu berkumpulnya sahabat yang tidak sedikit, lebih daripada 100,000 di dalam riwayat yang sahih dikatakan, karena termasuk salah satunya yaitu wasiat beliau yang sangat populer yang beliau sampaikan, yaitu di waktu yang haram, di tanah haram, di waktu pelaksanaan ibadah haji, dengan wasiat-wasiat yang sangat prinsip yang ada di dalam agama, khususnya yang berkaitan tentang masalah agama, masalah juga tentang masalah darah, masalah hak dan seterusnya. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk wasiat yang juga isinya agar kembali kepada setiap muslim, setiap mukmin, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang beliau juga sampaikan di dalam wasiat Hajjatul Wada' tersebut. Kemudian Nabi baru mempersiapkan ketika kembali daripada haji, dan Ali bin Abi Thalib bersama beberapa sahabat pada waktu itu ikut nyusul di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sampai akhirnya mereka kembali semua, setibanya di salah satu tempat, yang dia lebih dekat ke Madinah daripada Mekah. Dulu dinamakan tempat itu adalah Ghadir Khum. Ghadir Khum. Ghadir itu lembah. Khum itu Ghadir itu yang ada bukit, maksudnya ada bukit, kemudian ada lembahnya yang di sana ada sedikit air. Tidak seperti danau. Itu penamaan dinamakannya Ghadir Khum. Dinamakan tempat tersebut adalah Ghadir Khum, dan tempat tersebut sampai hari ini ada. Tetapi untuk menutupin daripada hal-hal yang nanti akan menjadi sebuah disalah persepsikan atau disalah manfaatkan dan seterusnya oleh pemerintah kerajaan, dirubah namanya menjadi Rabigh. Rabigh. Kalau kita jalan dari Madinah ke Mekah, dia akan ada panah ke kanan. Jihad Rabigh, berapa kilo begitu, tidak terlalu jauh dari jalan utama, dari Tariqul Hijrah baina Madinah wal Makkah. Nama tempatnya sekarang Rabigh. Di sanalah ketika sampai di sana, sekaligus tempat yang mungkin lebih tepat untuk beristirahat. Ada bukitnya, ada tempat yang sedikit bisa berteduh, kemudian ada air. Mereka berteduh di sana semua, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di waktu tersebutlah Nabi menyampaikan yang pertama isi daripada wasiat beliau, yaitu menjelaskan tentang kedudukan Ali. Jangan lupa, Ali bin Abi Thalib selain dia itu adalah memang menantu, beliau juga daripada Ahlul Bait. Daripada Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait daripada yang namanya Al-Ja'far, Al-Talib dan juga Al-Aqil, Al-Abbas. Itu mereka daripada Ahlul Bait, selain yang memang keturunan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang itu, sehingga salah satu daripada wasiat beliau ketika disampaikan di Wadir Khum, beliau menyampaikan tentang Udzakkirukum bi ahli baiti. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama diingatkan, sifatnya umum, tidak kembali kepada person-person yang pertama ada sedikit perselisihan atau mungkin ada sedikit yang tidak cenderung kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi menjelaskan secara umum peringatan dan juga sekaligus wasiat kepada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yang ada pada waktu itu, dan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengingatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, baru Nabi menegaskan. Intinya sebenarnya Nabi ingin memberikan penegasan bahwasanya apa yang Ali jalankan, apa yang Ali putuskan, apa yang Ali pilih radhiyallahu an, aku juga sebenarnya ikut terlibat di dalamnya secara tidak langsung, bahwasanya aku juga setuju apa yang dipilih oleh Ali. Itu makna yang tepat. Jadi bukan makna kembali kepada kepemimpinan. Karena kolerasi kejadian dengan apa yang Nabi sampaikan itu tujuannya untuk mengeklopkan bahwasanya as-sahabah radhiyallahu taala anhum yang bersama Ali bin Abi Thalib pada waktu itu dengan pembagian yang beliau bagi, Nabi menyampaikan apa yang Ali putuskan, aku juga setuju dengan putusan Ali. Pembagian yang Ali bagi juga aku setuju dengan pembagian yang Ali bagi. Itu pertegas dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal tersebut. Ini gambaran umum tentang yang namanya yaitu Ghadir, Ghadir Khum. Tetapi oleh mereka orang-orang Rafidhah pastinya menjadi barang dagangan yang laris manis. Karena ungkapan kalimatnya di sana memang mengandung beberapa makna-makna yang ada indikasi kembali kepada al-wilayah. Kembali kepada al-wilayah. Padahal al-wala' di sini yaitu kembali kepada bagaimana seorang pemimpin. Nabi SAW yang beliau putuskan, yang beliau pilih, yang beliau jelaskan dan seterusnya. Begitu juga Ali kedudukannya sama seperti aku yang aku memutuskan dan seterusnya. Itu makna yang ada di dalam riwayat tersebut yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya di dalam riwayat yang as-sahihah di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kami akan bacakan lebih jelas yaitu tentang riwayat tersebut agar bisa menjadi karena riwayat yang tepat memang dengan berbahasa Arab. Karena mudah-mudahan nanti kami coba carikan yang berbahasa Indonesia. Dirasa naqdiyah tahliliyah qissat Ghadir Khum. Isinya adalah tentang bagaimana kajian ilmiah secara mendetail dikaji secara yaitu terperinci sekali. Ada komentarnya kemudian terus dan ditulis oleh salah seorang ulama. Wa qissat al-Ghadir hadhihi hiya ihdal wasail allati yastaghilluha ar-Rafidhah. Menjadi sebuah materi yang diangkat oleh mereka. Seperti yang kami sampaikan buat barang dagangan fiddas wat tahrif wat tazyif. وقد استخدم هؤلاء وسائل تاليه للترويج untuk memarketing daripada akidah mereka لبدعتهم ولتشويه هذا التاريخ sekaligus untuk tashwih, asal mula kalimat tashwih ini orang yang mukanya kelihatan kemudian dirusak mukanya akhirnya enggak kelihatan aslinya. Itu maknanya tashwih. Apa bahasa Indonesia kira-kira? Sisa kan? Bahasa Arab itu sempurna. Tapi kalau bahasa yang lain, kabur bisa disamarkan. Tapi istilahnya dirusak gitu. Mukanya benar-benar dirusak, sudah enggak bisa lagi. Itu tashwih. Itu syawah wajhu Jadi yang awalnya hidungnya mancung, matanya begini, itu bikin rata semuanya. Kelihatan enggak? Itu dia tasywih. Subhanallah. Dan itulah tujuan dari mereka, bagaimana mereka itu cerita yang awalnya benar-benar ada awalnya, ada penjelasannya, ada ini, berakhirnya begini, subhanallah. Diratakan semua beritanya kembali kepada satu sumber dari mereka. Tujuannya untuk kembali kepada kepemimpinan Ali. Itu makna tasywih. Al-ikhtilaq wal-kadhib, pembohongan dan kedustaan. Ikhtilaqun lal-haritha awin nuqsani minha biqasli tasywih. At-ta'wil al-batil lil-ahdath, bagaimana dia memberikan persepsi yang terhadap kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu. Ibrazul mathalib Allah. Bagaimana yang diangkat oleh mereka, yaitu tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib mendapatkan kedoliman-kedoliman, diskriminasi dan seterusnya. Ditutup tentang hal-hal yang sifatnya yang baik, yang kembali kepada kondisi yang terjadi pada waktu itu. Sina'atul ash'ar li ta'yidi hawadis tarikhiyya wad'il kutubi wal rasail al-muzayyafa wad'il khabar fi ghairi siyaqihi hatta yanharif an ma'nahi wa maqsadihi. Subhanallah. Ini beberapa strategi-strategi yang mereka lakukan untuk mengeluarkan daripada kemurnian, keotentikan daripada berita tentang Ghadir. Mereka sampai rubah. Bahkan kitab mereka yang terbesar setelah Biharul Anwar ada 120 jilid yang ditulis oleh Al-Majlisi, ulama Ar-Rafidah. Kitab yang kedua yang paling terbesar yang mereka juga jadikan buku utama mereka, kitab namanya Syarhu Hadis Ghadir Khum, di dalam 40 jilid. Apa isinya? Bayangkan, yang 120 jilid saja punyanya Biharul Anwar, punyanya Al-Maqdisi Muhammad Al-Baqir Al-Maqdisi, isinya semua sampah, 120. Semuanya bohong, semuanya dusta isinya. Subhanallah. Kita kalau ngelihat tuh panjangnya, bayangkan 120 jilid. Mungkin dari sana kemari kali. Tapi isinya semua sampah. Karena kami pernah baca. Dari beberapa jilid kami pernah baca. Karena kami ketika di Pakistan dulu, memang di sana ada perpustakaan yang memang menampung, boleh dikata, marajik-marajik dari semua sumber. Dari semua sumber. Subhanallah. Termasuk juga hadis Ghadir Khum yang mungkin cuma 3 baris doang itu hadis, disyarahkan sampai 40 jilid. Apa isinya? Bayangkan. Masuk akal. Subhanallah. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga beberapa ulama yang lainnya daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika dia, dan ini juga termasuk yang sifatnya penelitian secara ilmiah, ini kalau di print paling-paling banyak 10 lembar. Ini sudah mendetail sekali. Kalau 40 jilid isinya apa itu kira-kira? Bayangin. Pastinya semuanya isinya adalah lebih banyak isinya cerita-cerita bohong. Seperti yang tadi. Ada beberapa ungkapan-ungkapan perasaan. Dirubah, diputarbalikkan daripada fakta yang dan seterusnya. Karena memang bahasa mereka atau agama mereka adalah agama yang berdiri di atas kedustaan dan kebohongan. Yang ditutupin dengan namanya yaitu benteng atau tameng taqiyah. Dan mereka tidak mungkin untuk menunjukkan keaslian mereka, jati diri mereka. Dan mereka pasti akan menutupi daripada ajaran mereka. Karena kalau dibuka ketahuan bohongnya. Sehingga mereka mengharuskan, mewajibkan, bahkan sampai mengatakan man la taqiyata la dinalah. Orang yang tidak bertaqiyya di dalam agama Rafidhah, dia orang enggak punya agama. Tujuannya untuk menutupin kebohongan. Mana ada agama yang ditutupin? Kalau mereka merasa itu benar dengan jalur yang suci, jalur yang khusus sampai kepada yang dibawa oleh orang-orang yang suci, kenapa harus ditutupin? Kenapa harus pakai taqiyah? Ini menjadi sebuah pertanyaan, bahkan mereka menganggapnya orang-orang yang membawa daripada agama mereka, katanya orang-orang yang maksum. Kenapa harus taqiyah? Kalau orang-orangnya maksum, yang selamat daripada salah dan dosa dan lupa dan keliru, kenapa harus pakai taqiyah? Ini sudah menjadi prinsip di dalam agama mereka, harus ditutupi. Karena sebenarnya mereka juga tidak bisa menutupinya. Akhirnya terbongkar ketahuan tentang isi daripada ajaran mereka, agama mereka, bahwa isinya adalah semuanya penuh dengan dusta dan bohong. Ghadir khum maudi' baina Makkah wal Madinah wa huwa wadin 'indal Juhfah bihi ghadir yaqa'u syarq Rabigh. Nah, ini dia. Bima yaqrubu min 26 kilo wa yusammunahu al-yawm al-ghurbah wa khum ismu rajul sabbagh nusiba ilaihi. Antara Ghadir dengan Khum itu ada dua penamaan. Ghadir itu lembah yang ada airnya, ada sedikit danaunya walaupun tidak dalam danornya. Sebenarnya kami punya gambarnya, nanti mudah-mudahan bisa diambil di shoot nanti. Kami ada gambarnya tentang lokasi tersebut. Kemudian Al-Khum ini kembali kepada nama seseorang yang dia ini tuh besi atau pandai emas. Ini dia Ghadir Khum. Jadi tempat wadi atau lembah tersebut dulu disandarkan adalah kembali kepada yang menjaga atau juru kuncinya tempat tersebut adalah Al-Khumini. Khumini adalah ismu rajul sabbag nusiba ilaihi al-ghadir. Wal ghadir mustanqa min ma'il matar. Ada lembah yang dia itu akan menggenangin air ketika hujan turun, ketika hujan turun. Wal'an na'ti ila al-ahdath allati sabaqat hadhihi al-haditha lita'arraf judur al-qissah. Kita akan masuk kepada poin pembahasan tentang yaitu bagaimana akar-akar pembahasan daripada kisah ini. Arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib khalfa Khalid bin al-Walid ila al-Yaman liyukhammis al-ghana'im wa yaqbid al-khumus kama qala al-Bukhari rahimahullah. Tadi yaitu Ali bin Abi Talib diutus di belakang Khalid bin al-Walid yang sudah datang duluan ke Yaman, kemudian mengutus Ali untuk bagaimana beliau itu mendapatkan wasiat dari Rasul untuk membagi-bagi jatah barang rampasan. Berarti beliau itu diutus oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, sehingga apa yang diputuskan oleh Ali Nabi juga setuju. Itu maksudnya man kuntu ana maulahu fa aliyun maulah. Itu nanti akan ada hadisnya akan disebutkan. Fasarat fil khumus thumma inna aliyan kharaja ra'su mughatta wa qad ightasal fas'aluhu an dhalik fa akhbarahum anil wasiyah. Intinya seperti yang tadi, akhirnya setelah dibagi oleh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengambil jatahnya seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian fasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Buraida atabghat aliyan. Kemudian yang datang tadi menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib, Buraida. Buraida ini cucu daripada Abu Musa al-Asy'ari. Karena beliau punya sebuah istilah di dalam riwayatul hadis, riwayatul ab an abihi an jaddi, riwayatul ab an abihi an jaddi, atau riwayatul ibn an abihi an jaddi, yaitu seorang anak yang mendapatkan riwayat dari abahnya dan dari kakeknya, dan kakeknya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Buraidah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, begini dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan atabghat aliyan, apakah kamu juga termasuk yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ali? Naam, Buraidah mengatakan, la tabghadu, katanya Nabi, fa innahu lahu fil khumsi akthar min dalik. Ketahuilah ya Buraidah, apa yang Ali ambil sebenarnya dia bisa dapat lebih banyak. Subhanallah, ini ada poin-poin yang juga dijadikan bahan marketing oleh mereka tentang kebencian kepada yang namanya Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Karena ketika kita coba ingin mengoreksi mereka, Rafidhah, meluruskan mereka, apalagi mengkanter dan bahkan sampai mengatakan, yaitu mengatakan Rafidhah bukan agama Islam lagi, pasti kita dituduhnya kita itu tidak cinta Ahlul Bait. Diklaimnya adalah musuh Ahlul Bait. Subhanallah. Gak ada hubungannya antara Rafidhah dengan Ahlul Bait. Tidak ada hubungannya. Karena tidak mungkin yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun mereka, yang membenci yang namanya Ahlul Bait. Tidak mungkin. Karena cinta kepada Ahlul Bait termasuk sunnah, termasuk perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunduknya Ahlus Sunnah terhadap yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Ahlul Bait, kembali kepada panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cinta buta, bukan dengan cinta yang kembali kepada perasaan, tapi cintanya berdasarkan ketundukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga cintanya benar-benar tepat mengarah yang mana, siapa orangnya, bagaimana mengekspresikan cintanya, bukan di dalam mengekspresikan cintanya istilahnya salaman diisep bolak-balik habis semuanya. Bukan, itu bukan cinta itu. Subhanallah, itu dodolan. Apa kata orang Jawa dodolan tadi? Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Falamma kanat hajjatul wada raja'a Ali min al-Yaman liyudrikal hajj. Ini dia. Setelah selesai dari tugas yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk membagi-bagi tentang yang namanya barang rampasan dari perang waktu itu yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, Nabi nyusul ngikut haji bersama Nabi. وقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام وسقى معه الهدي ذكر مسلم في صحيح تعجل علي ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة واستخلف رجلا من أصحابه على الجند فكس ذلك الرجل الجند حللا من البز الذي كان مع علي فلما دنا الجيش من مكة خرج على ليلقاهم فإذا عليهم الحلل فقال لنائبه ويلك ما هذا وكسوت القوم. Dan kisahnya bagaimana perjalanan Ali bin Abi Thalib dari Yaman kemudian nyusul ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan yaitu ibadah haji. Karena kondisinya pada waktu itu mereka ketika haji mereka langsung membawa yang namanya yaitu kambing. Bawa kambing yang untuk nanti mereka potong pada tanggal 10 di Mina. Karena di sini riwayatnya tentang hajinya yaitu mereka ada yang mengatakan haji tamattu, ada juga yang mengatakan haji qiran, karena dua-duanya diperlukan dengan yang namanya al-hadiyu yaitu untuk adzabiha, untuk menyembelih. فلما اشتكى الناس عليا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشتكى. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan beberapa sahabat yang mengeluarkan beberapa komentar-komentar koreksi terhadap Ali bin Abi Thalib, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد ذكر أن هذه الخطبة كانت في غد الخم أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه من كنت مولاه فعلي مولاه. Khutbah yang Nabi sampaikan yaitu ketika Nabi kembali daripada pelaksanaan ibadah haji yaitu di salah satu tempat yang namanya Ghadir Khum. Salah satu kalimat khutbah beliau yang beliau sampaikan adalah tentang lafaz yang tadi, man kuntu maulah, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh beberapa daripada yakni kutubus sunnah yang lainnya. Wa qala anhu Ibnu Hajar fi at-taqrib tarjamat la ba'sa bihi wa qala al-Albani rahimahullah hada isnadun jayyid rijaluhu thiqat. Qama fina, udah masuk mulai kepada poin yang berkaitan dengan khutbahnya. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin kama inda Muslim an Zaid bin Arqam qala alaihi salatu wasallam khatiban bima'in yud'a khaman baina Makkah wal Madinah faqala amma ba'd ya ayyuhan nas ana bashar yushik ayatiyani rasulun رسول ربي فأجيب ربي وإني تاركم فيكم ثقلين. Ini diantara beberapa khutbah yang beliau sampaikan. Dan hadis tentang masalah hadisus thaqalain dijelaskan di dalam Sahih Muslim di dalam 12 riwayat. Di dalam Sahih Muslim di dalam 12 riwayat. Dan di dalam hadis thaqalain ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam 12 riwayat yang berbeda antara yaitu poin yang kedua daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum biwasiyatain. Ukhbirukum an amrain. Di antara beberapa lafadz-lafadznya, tarikum fikum amrain wasiyatain, dan juga termasuk yaitu inni tarikum fikum thaqalain. Yang pertama adalah kitabullah, di dalam riwayat yang semuanya yang pertama ada yang bilang kitabullah, kalamullah, kemudian Al-Qur'an dan juga lafadz-lafadz yang lainnya. Kemudian yang kedua juga bermacam-macam. Yang kedua ada mengatakan yaitu kitabullah wa sunnati, ada yang bilang kitabullah wa dini, kitabullah dan beberapa riwayat yang lain termasuk juga taraktu fikum amrain kitabullah wa itrati. Ini salah satu riwayatnya yang ada di dalam sahih Muslim di antara daripada 12 riwayat tersebut. Nabi mengatakan, aku ini manusia biasa. Satu waktu akan datang utusan Allah untuk mencabut rohku. Wa inni tarikum fikum thaqalain. Sehingga sekaranglah aku ingin menyampaikan kepada kamu sekalian bahwasanya aku akan wasiatkan, tinggalkan bagi kamu dua perintah, dua wasiat, dua perkara besar. Yang pertama adalah kitabullah fihi al-huda wa nur. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب به ثم قال yang kedua واهل بيتي تاركم فيكم كتاب الله. Perintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi wasiatkan yaitu aku tinggalkan buat kamu sekalian ahlu baiti. Konteksnya di sini, beliau menjelaskan ahlu baiti karena apa yang terjadi antara sahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Ali dengan bin Abi Thalib. Dan hadisnya banyak, bukan ahlu baiti saja. Ada kitabullah wa sunnati, kitabullah dan beberapa tadi yang juga kami sebutkan tentang hadis-hadis yang dinamakan dengan hadithus thaqalain. Karena antara Ghadir Khum juga disebutkan di dalam Ghadir Khum itu wasiat yang berkaitan dengan hadithus thaqalain. Yang kedua, setiap Nabi SAW menjelaskan antara kitabullah wa ahlu baiti, itu tidak mungkin akan berpisah antara yang namanya ahlul baiti dengan kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati tidak mungkin. Karena yang namanya ahlul bait dengan as-sunnah pasti akan sejalan. pasti sejalan. Sehingga ini yang menjadi tolak ukur utama di dalam yang namanya Ahlul Bait, yaitu sejalan dengan hadis yang lain yang Nabi juga jelaskan Ahlul Bait yang mana. Pastinya adalah mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian Nabi mengingatkan kembali, Udhakirukumullah fi ahli baiti, Udhakiruhumullah fi ahli baiti, sampai beliau ulangi tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis nomor 6175. Dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, yaitu yang pertama menjelaskan tentang dua pegangan tadi, yaitu Kitabullah wa Sunnati, Kitabullah wa Ahli Baiti, yang kemudian Nabi menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, berarti aku juga, yaitu ACC, aku setuju, aku mendukungnya, dan itu juga kembali kepada apa yang aku suka. Itu maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, faqal man kuntu maulah fa'aliyun maulah, fa'aliyun maulah. Ini disebutkan di dalam Mu'jamul Kabir lil Imam At-Tabarani, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, rijaluhu thiqat as-silsilah al-hadis as-sahiha nomor 3300, nomor 335 jilid yang keempat. وقد ورد خبر غدير خم في زيادات عبد الله على مسند الإمام أحمد. ما معنى عبد الله di sini? زيادات عبد الله. زيادات siapa عبد الله? زيادات عبد الله adalah زيادات daripada putra Imam Ahmad. Putranya Imam Ahmad namanya Abdillah, sehingga para ulama'ul madhab semuanya dipanggil Abu Abdillah, termasuk juga Al-Imam Al-Bukhari, juga beberapa ulama' yang lainnya juga dipanggil dengan Abu Abdillah. An Zaid bin Arqam, nazalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wadin yuqalu lahu wadi Khum, fa amara bis salati fa sallaha bi Hajir, qala fa khadabana wa dhalla wa dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thawbin ala shajara samra min ash-shams, fa qala alastum ta'lamuna, alastum tashhaduna inni aula bikum, aula bi kulli mu'minin min nafsihi, qalu bala ya Rasulullah, faman kuntu maula fa inna aliyan maula, Allahumma adi man ada wa wali man wala. Ini dia, ini juga termasuk lafaz kalimat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Al-Imam At-Tabarani. Kemudian disebutkan di sini ada Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran, di sini ada beberapa ulama yang masih meragukan tentang kedudukan daripada Maimun bin Mihran. Waqala Abu Abdullah Al-Basri wasaqahu Ibnu Hibban. Tawthiqnya Ibnu Hibban terhadap rawi, banyak beberapa ulama yang tidak sepakat, karena beliau termasuk daripada ulama ul-jahrul ta'dil yang mutasahilina fit tawthiq. Beliau sangat mudah memberikan, yaitu thiqah, atau memberikan sebuah pandangan baik terhadap yang namanya rawi. Terburu-buru, kadang-kadang sangat toleransinya besar. Dha'afahu jama'atun. Bayangkan, Ibnu Hibban mengatakan thiqah, tapi oleh pendapat mayoritas ulama dikatakan dhaif Maimun bin Mihran, wa baqiyat rijaluhu thiqat, wa qala muhaqqiq siyar a'lam nubala Syu'ab al-Na'ut rahimahullah, isnaduhu sahih, wa qala Ibnu Hajar fi taqrib tarjamah an Maimun dhaifun min ar-Rabi'ah, wa rahu Ahmad fil fadail as-sahabah wa isnaduhu sahih. Intinya hadis yang tadi yang berkaitan dengan, yaitu wawali man walah wa adi man adah, riwayatnya hanya kembali kepada riwayat daripada, yaitu Al-Imam Ahmad, dan juga oleh Al-Mu'jamul Kabir di dalam Mu'jamul Kabir Al-Tabarani. Tetapi di sana ada catatan yang kembali kepada rawinya, karena rawinya ada Maimun bin Mihran, tapi bagian rawi-rawi yang lain semuanya thiqah. Dan Maimun bin Mihran dinyatakan oleh para ulama minimal pendapat yang mengatakannya bahwasanya dia dhaif, dan ketika di dalam sanad itu ada dhaif, pastinya hadis tersebut tidak mungkin bisa naik kepada kedudukan yang namanya yaitu hasan saja sangat berat. Perlu harus diperkuat oleh hadis yang lain di dalam satu kedudukan yang sama. Sehingga bisa hadis itu terangkat menjadi hasanun li ghairi. Hasanun li ghairi. Paham? Pernah dengar hasanun li ghairi? Hasanun li ghairi adalah hadisun dhaif. Awalnya hasan li ghairi, awalnya adalah hadis dhaif karena diperkuat oleh riwayat yang lain, akhirnya dia terangkat menjadi hasanun li ghairi. Tetapi wallahu a'lam, ini riwayatnya tidak bisa terangkat. Beberapa lafad-lafad hadis yang kembali kepada Ghadir Khum diperinci oleh para ulama, khususnya oleh penulis ini yang meneliti tentang hadis Ghadir Khum, mengatakan bahwasanya kalimat man kuntu qultu wa awwalul hadis mutawatir. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Ini termasuk hadisnya bisa dikategorikan derajatnya mutawatir. Lafad ini. Karena apa? Karena Nabi menyampaikan hadis tersebut di depan hadapan sahabat yang jumlahnya ribuan. Apa kriteria hadis mutawatir? Ada yang tahu? Apa makna kriteria hadis mutawatir? Kapan hadis itu dikategorikan mutawatir? Dikategorikan mutawatir. Pastinya punya kriteria. Karena hadis mutawatir juga termasuk daripada hadis yang namanya dikatakan hadis kategorinya dia itu dilihat dari sisi sanadnya, dilihat dari sisi sanadnya. Rawahu jam'un, rawahu jam'un. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh orang yang jumlah yang banyak dari setiap tingkatnya daripada perawi-perawinya. Dari tingkatan sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai kepada yang berikutnya. Karena ketika jumlah dari setiap tingkatan itu di dalam jumlah 10 rawi ke atas, berarti hadis tersebut memberikan sebuah makna yang berbeda dengan hadisul ahad. Karena tidak mungkin yang namanya jumlah yang besar itu akan sepakat di dalam namanya kebohongan. Sehingga hadisul mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang besar, yang banyak di dalam setiap tingkatannya, yang mereka itu tidak mungkin akan sepakat di dalam kebohongan. La yumkin tawatu'uhu 'alal kadzib, karena jumlahnya besar tidak mungkin mereka itu akan sampai melenceng keluar daripada yang namanya kebohongan. Masa iya akan ada yang namanya berbohong kolektif? Tidak mungkin. Itu kriteria daripada hadis mutawatir. Sehingga hadisul mutawatir berbeda dengan hadisul ahad yang yufidu al-ilmal yaqin. Kalau ahad yufidu ilmal dhan. Karena kalau mutawatir di sana untuk yakinnya lebih besar. Tapi kalau ahad di sana menunjukkan kepada sesuatu yang masih perlu diangkat atau dominan, baru dominan, masih belum kuat. Ilmu yakinnya masih abdani, baru prediksi. Itu bedanya antara mutawatir dengan ahad. Karena sanad dibagi dalam dua kategori, yaitu di dalam pembagian jumlah yang tidak terbatas, yang kedua dengan jumlah yang terbatas, yang dinamakan ahad dan mutawatir. Yang terbatas dibagi dalam beberapa tiga, ada yang namanya yaitu hadithul aziz, kemudian juga masyhur, kemudian al-gharib, kemudian al-gharib. Ini pembagian di dalam kategori sanad. Di dalam kategori sanad yang kembali kepada banyak sedikit jumlahnya rawi yang meriwayatkan daripada setiap tingkatan, tingkatan sanad. A'ni qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma wali man wala wa adi man ada, amma qawlahu maulahu fa aliyun maula fa ziyada qawiyatul isnad. Termasuk juga yaitu tentang lafad-lafad yang tadi yang kembali kepada lafad yang disebutkan di dalam sanad yang sebelumnya. Wa nulahid anna khabar ghadir khum qad naqalahu adadun minar ruwati syi'ah wa ghairu syi'ah. Sehingga lafad hadis tentang ghadir khum yaitu diriwayatkan oleh para rawi-rawi Syiah dan juga rawi-rawi selain Syiah. Wal an na'ti ila tahlilil ahadi li hadhihi al ahadith sabab yadhhar bihi ma'na. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala aliyan ila al-Yaman, dan seterusnya anna aliyan radhiyallahu an lamma ahassa bidunwi al-hajj istakhlafa ala ashabihi rajulan. أن أصحاب علي رضي الله عنه رأوا أن في إبلهم ضعفا وسبب هذه الأمور كثر القيل والقال في علي واشتهر الكلام واشتهر الكلام في الحجيج بالأخص بين أهل السنة ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أثناء موسم الحج لأن الحادثة رغم انتشارها بقيد بقيت محدودة في أهل المدينة كما أنه لم يؤخره حتى يصل المدينة حتى يمكن للمنافقين من استغلال مثل هذه الحادثة في مكائدهم. Padahal kabarnya terjadinya sebelum haji, antara bagaimana yaitu beberapa perselisihan, perbedaan pendapat, komentar yang keluar dari sahabat ketika terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi Nabi tidak sebutkan hal itu di Madinah untuk biar agar selamat daripada nanti ikut andil di dalamnya yang namanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang akan mengambil kesempatan daripada hal tersebut. Sehingga Nabi selesaikan yaitu ketika pulang dari haji. Tidak diselesaikan di Madinah, tapi di perjalanan. Agar di perjalanan semua mereka sudah terima, sudah mereka lapang dada, mereka sudah benar-benar tunduk apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liwazila ma waqara fi nufusi katsirin minan nas wabil akhas man kana ma'ahu fil Yaman, khususnya beberapa sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib pada waktu itu ketika ke Yaman, yang beliau ditugaskan oleh Nabi untuk membagi daripada barang-barang rampasan tersebut. Wa mimma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada min khutbatihi hadhihi bayan fadl Ali. Sekaligus di dalam khutbah itu Nabi juga menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Lam ya'rifuhu fadlah annahu indama qama 'inda Buraidah ibn al-Husayb yantaqisu min Ali wa kana qatra min Ali jaffah. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وسلم وقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحان الله. بريدة sedikit mengomentarin Ali bin Abi Thalib, kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Buraida, kamu lupa bagaimana pesan yang aku sampaikan bahwasanya yaitu Ali adalah keluarga daripada keluargaku. Wa amma ma yastadillu bihi asy-Syi'a bihadhihi al-waqi'ah ala itsbat khilafat Ali faqad ajaba anha. Ini dia poinnya. Tentang apa yang digembar-gemborkan, disebarkan oleh orang-orang Syiah, hadis yang tadi Ghadir Khum kembali kepada kepemimpinan Ali setelah Nabi, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang sangat luar biasa populer, yang menjelaskan, menerangkan, meluruskan, membantah, mengkanter tentang yang namanya Rafidhah, yaitu kitab Siapa yang tahu? Kita apa? Minhaj sunnah. Minhaj sunnah. Ini kitab yang sangat luar biasa. Subhanallah. Karena beliau termasuk yang sangat gigih di dalam memerangi yang namanya Syiah Rafidhah atau Rafidhah. Beliau mengatakan, "Laisa fi hadzal hadits yuqsad hadithul Ghadir ma yadullu ala annahu nass ala khilafat Ali id lam yarid bihi al khilafa aslan wa laisa fil lafz ma yadullu alayhi." Beliau mengatakan bahwasanya hadis khutbah yang Nabi sampaikan ketika di Ghadir Khum, beliau ketika kembali daripada haji dengan perselisihan awal antara beberapa sahabat dengan Ali karena mereka salah paham, kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian memberikan wasiat menjelaskan tentang yang namanya keutamaan Ali, kemudian keutamaan Ahlul Bait, dan juga yang ketiga yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Ali, Nabi juga ACC tentang hal tersebut. Jadi di dalam hadis ini sama sekali tidak ada menyinggung tentang yang namanya yaitu al-khilafah. Beda antara wali dengan khilafah, maula dengan khalifah, beda. Ini yang juga harus bisa dicatat menjadi catatan yang sangat mendasar. Walau kanal murad bihi al-khilafah, la wajaba ayyuballigha mithla hadzal amr al-'adzim balagan bayinan. Tidak mungkin Nabi memberikan sebuah kabar tentang pengganti beliau setelah wafatnya beliau itu adalah Ali, dan Nabi memberikan penjelasannya samar-samar. Tidak mungkin. Karena khilafah ada amruddin. Nabi di sini menjelaskannya dengan poin yang berkaitan tadi antara masalah yang terjadi. Walafdu muslim yadulu ala anna alladhi amara nabi tamassuk bihi wa ja'al mutamassik bihi la yadilu wa kitabullah wa ja'a fi ghairi hadal hadith an Jabir fi hajjatil wada' lama khatab yawma arafa wa qala wa kataraktu fikum ma lan tadilu bihi ba'da in i'tasamtum bihi kitabullah. هذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي والمؤمنون مواليه دليل ذلك قوله تبارك وتعالى والذين كفروا وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى بعضهم أولياء بعض. Yakni maknanya man kana nabiyyu maula fa aliyyun wal mu'minina mawali, itu maknanya daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wali wal mawali min kalamil arab wahid wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala dzalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum fa inna allaha huwa maula wa huwa biyadihi wa huwa maulahum wa innama arada la waliya lahum wa qala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur dan seterusnya wa innama hadhihi manqaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyyin radhiyallahu an wa hatha ala mahabbatihi wa targhibi fi wilayatihi lima dhahara min mail. Ini hadis yang jelas maknanya, artinya sama sekali tidak kembali kepada yang namanya penunjukan wasiat khilafah dan seterusnya seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Rafidhah, menjelaskan tentang yaitu kedudukan daripada Ali bin Abi Thalib, dan Nabi menganjurkan kepada sahabat yang lebih khusus yang yaitu bermasalah dengan beliau atau mengomentari beliau, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat secara umum, agar sahabat-sahabat tadi yang secara khusus bisa loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Karena ada beberapa sahabat yang sudah mulai membicarakan Ali bin Abi Thalib. Itu tujuannya. Wa amma hadis al-mualah falaysa fihi nass ala wilayati Ali ba'dah faqad dakarana min tariqihi fi kitab al-fadail madalla ala maqsudin nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalik wa huwa annahu lamma ba'athahu ila al-yaman kathurati ash-shaka minhu. Ini pendapat beberapa ulama tentang yang hadis-hadis yang tadi, bahwasanya baik yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga tadi oleh Al-Imam Al-Baihaqi fil I'tiqad, Al-Imam Al-Baihaqi fil I'tiqad dan juga Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbani dalam kitabnya fi tathbitil imama, fi tathbitil imama man kuntu waliya yahusuhum bidhalika ala mahabbati wa muwalati wa tarki muadatih faqala man kuntu maula fa'aliyun maula Allahumma wali, wa fi ba'd riwayat fa'aliyun waliyuh wal murad bihi wala'ul islam wa mawaddatihi, yaitu agar loyal, agar cinta, agar juga memberikan hak kepada Ali bin Abi Talib selaku beliau itu adalah keluarga, dan juga beliau selaku orang mukmin sama dengan yang lainnya, baik kepada sahabat yang sifatnya khusus dan juga kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Karena al-muslimina ayyuali ba'duhum ba'dah, Ali orang muslim, apalagi dia ahlul bait, berarti dia punya hak lebih daripada orang muslim yang lain. Kepada orang muslim saja kita dianjur untuk saling berloyal, apalagi kepada Ali bin Abi Talib. Jangan sampai yaitu membenci Ali bin Abi Talib, sebagaimana juga tidak boleh saling membenci di antara satu muslim dengan yang lainnya. Wa huwa fi makna ma walladhi falaqal habba wa bara'an nasama. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Masih banyak lagi pendapat ulama yang lainnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Terakhir mungkin sedikit khitaman yang terakhir daripada penelitian ini. Fa'ulima annahu lam yakun fi ghadir khum amrun bi syar'in nazala iddak la fi haqqi Ali wa la fi haqqi ghairi la bi imamati wa la bi ghairiha wa qad bayyana al-ulama'ul muhaqiquna ma'na hadha al-hadith wa ma'na al-ayah wa abtalu da'wa al-rawafid hawlahuma wa man sya'a falyuraji' mawadi'ahu fi minhaj sunnah an-nabawiyya wa minhajul i'tidal lidh-dhahabi wal awasim wal qawasim liibn al-arabi wa khitaman atamanna an akuna qad wuffiqtu fi bayan al-haq fi hadhihi al-qadiyyah walhamdulillah. Ini dia makna daripada kisah tentang Ghadir Khum. Ada penjelasan Ghadir Khum, kami baca kesimpulannya yang terakhir sebelum nanti kami akan bacakan tentang kesimpulan Karbala. Kesimpulan yang terakhir tentang Ghadir Khum, dan ini cuplikan rangkaian atau ulasan secara bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti ini biar bisa lebih menambah kejelasan dan juga akan memberikan kejelasan atau meluruskan tentang syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat. Ada sebuah argumen, dan ini yang terbukti di dalam sejarah, sekaligus akan menjadi jawaban bahwasanya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bukan berawal daripada Ghadir Khum ataupun juga wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Argumen Syiah bertentangan dengan banyak pengakuan para tokoh Ahlul Bait sendiri. Buktinya ketika Al-Hasan Al-Muthanna, putra Sayyidina Hasan bin Ali radiyallahu anhu, ditanya mengenai hadis ini, apakah merupakan nas bagi kekhilafaan Ali radiyallahu anhu atau bukan, beliau menjawab, andai Nabi menghendaki menunjuk tersebut, yang yaitu meluruskan, bahkan juga mengkanter, dan sekaligus adalah yaitu menjawab tentang prasangka-prasangka, rancu-rancu pendapat, pemahaman, syubhat-syubhat yang tidak benar, yang kembali kepada Ghadir Khum, yang menjelaskan menurut mereka kembali kepada penunjukan, pengangkatan khilafah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya pastinya ditolak, dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, yang otentik, baik yang kembali kepada pendapat-pendapat ahli sunnah dan juga pendapat daripada ahlul bait sendiri. Kembali kepada Al-Karbala, ini juga cukup panjang sebenarnya. Udah 10:27. Kami ringkas saja, karena di sini kurang lebih ada 10 poin dan satu poinnya saja panjang sekali. Khawatir jamaah juga agak jemu mendengarnya. Karena di sini berbicara tentang riwayat, gitu kan? Bukan cerita-cerita, bukan pembahasan dan yang lainnya. Jadi kalau memang sebelumnya tidak ada background, suka baca sejarah, suka baca riwayat, gitu kan? Baru ngelihat tulisannya, ya riwayat lagi, riwayat lagi. Karena ini berkaitan dengan riwayat, gitu kan? Berkaitan dengan riwayat. Karena mereka yang memang di dalam kuliah hadis itu sudah jadi apa macam gaduh, digaduh udah yang namanya riwayat-riwayat itu, subhanallah, udah harus, karena pasti menjadi menu utama. Bahkan kita menjadi sebuah kewajiban dulu di dalam menghafal yang namanya riwayat, di dalam satu tahun tidak kurang daripada 500 riwayat. Dalam satu tahun dua semester. Dalam satu tahun dua semester itu harus dihafal. Dan akan diuji, ada ujiannya. Selain juga menghafal nama-nama rawi-rawinya, kedudukan rawinya, bagaimana pendapat ulama ini, si fulan ini. Masya Allah. Tapi nikmat di dalam nikmat sekali. Mereka yang memang cenderung di dalam mempelajari hadis harus siap di dalam, yaitu banyak membaca riwayat, kemudian mengenal para rawi dan juga kedudukannya, sekaligus menghafalnya, sekaligus mulai yang namanya kelahirannya dan juga wafatnya. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, coba ada yang tahu kapan dilahirkan dan kapan beliau meninggal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kapan dilahirkan? Nah, tahun berapa? Iya. Wafat. Ahsan, jazakallah khair. Bagus, Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah? Imam Malik? Hah? Imam Ahmad? Mudah-mudahan insyaallah diberi semangat nanti untuk menghafal yang lain. Al-Imam Abu Hanifah termasuk, beliau lahir sebelum tahun 100. Beliau wafatnya lahirnya Imam Syafi'i, wafat Imam Abi Hanifah. Al-Imam Malik termasuk, beliau juga berada di awal daripada abad kedua. Di awal abad kedua. Al-Imam Malik ibn Anas, jangan salah, bukan Anas ibn Malik. Kalau Anas ibn Malik adalah sahabi. Kapan wafatnya? Hah? Ada yang ingat tahunnya? Kapan wafatnya? Beliau di mana dimakamkan? Beliau termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Yang paling panjang umurnya. Karena beliau didoakan oleh Nabi tiga hal. Apa doanya? Salah satunya umur panjang. Apalagi? Keturunannya. 106. Sedikit. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, terjemah beliau dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, menjelaskan bahwasanya keturunan beliau tidak banyak, hanya 124. Hartanya beliau termasuk orang-orang yang pemilik kebun kurma yang sangat berkah kurmanya. Subhanallah. Anas, Anas bin Malik, beliau meninggal tahun 98 atau 97 Hijriah. Beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Baqi, kotak yang ketiga setelah daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik, tapi kalau Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Beliau meninggal 179 satu zaman dengan Al-Imam Abi Hanifah, tapi belum pernah berjumpa. Imam Abi Hanifah ada di Kufah, Imam Malik waktu itu berada di Madinah, tapi dia lebih akhir meninggalnya daripada Imam Abi Hanifah, karena Imam Malik gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar daripada Imam Malik umurnya masih sekitar belasan, tapi sudah menghafal Quran, menghafal yang namanya Muwatta, menghafal dan yang lainnya dan seterusnya. Sehingga Al-Imam Malik sangat cinta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Malik termasuk pengumpul hadis yang pertama di dalam kitabnya yang namanya Al-Muwatta. Berapa tahun beliau menulis kitabnya Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta. Subhanallah. Al-Imam Malik rahimahullah, dilanjutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam Ahmad baru dilanjutkan kepada zamannya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Al-Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi Imam Ahmad guru daripada Imam Al-Bukhari, karena wafatnya hampir mendekati di satu zaman. Mereka termasuk murid-murid daripada Imam Ahmad. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari di dalam usul fiqihnya beliau lebih dekat kepada madhab Asy-Syafi'i. Di dalam usul fiqh Al-Imam Al-Bukhari lebih dekat kepada yaitu madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Ahmad lahirnya 164, wafatnya 241. Imam Al-Bukhari lahirnya 194, wafatnya 256. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hampir sama dengan Imam Muslim, wafatnya 263. Satu zaman. Sehingga zaman keemasan daripada ilmu al-hadith dan juga al-hadis, khususnya hadis sahih, di awal atau di akhir daripada abad kedua, abad ketiga. Di sanalah mulainya terkumpulnya hadis-hadis yang sahiha, diawali daripada Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Muslim, kemudian juga Al-Imam Abi Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ali bin Majah. Semuanya meninggal di abad ketiga. Awal daripada abad keempat, ada yang sampai di awal daripada abad keempat. Wallahu a'lam. Baik, sedikit kami bacakan tentang riwayat sahihah tentang peristiwa Karbala. Riwayat yang paling sahih tentang Karbala, yang ini yang perlu kita jadikan pegangan, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Di dalam kitab sahihnya, jangan lupa, di dalam sahih Al-Bukhari, di dalam metodologi beliau terhadap penyusunan kitabnya, beliau bagi ada kitabul usul, ada kitabul furu', ada kitabul yang namanya mu'allaqat. Sehingga ketika di dalam menyebutkan sahihul Bukhari, berarti yang kembali kepada sahihnya. Tapi kalau sekedar diriwayatkan Bukhari, di mana? Belum tentu, harus juga diperjelas. Karena dalam riwayatul Bukhari juga ada dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, ada kitab beliau namanya Qiraat Khalfal Imam, ada juga kira kitabnya beliau Birrul Walidain, ada kitab beliau At-Tarikh, dan juga ada kitab beliau daripada buku-buku yang lainnya. Sehingga ketika menjelaskan riwayatul Bukhari di mana, ketika kembali ke kitab sahihnya harus menyebutkan sahihul Bukhari. Berarti kitab sahihnya saja. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari atau Kitabul Bukhari yang dinamakan dengan Sahih Bukhari sendiri, beliau dibagi dalam beberapa, yaitu metodologi-metodologi penyusunan. Karena Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya di dalam bentuk Kutubul Fiqh. Ada kitab, ada bab. Ada kitab, ada bab. Dan itu yang menjadi daripada kelebihan Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim, yang Al-Imam Muslim tidak disusun berdasarkan bab. Tidak berdasarkan kitab, tapi kembali kepada bab. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari. Haddathani, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathani Muhammad ibn al-Husayn ibn Ibrahim, qala haddathani Husayn ibn Muhammad, qala haddathana Jarir ibn Muhammad an Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu an utiya Ubaidullah ibn Ziyad bi ra'sil Husayn. Faj'ala fi tastin faj'ala yankutu wa qala fi husni syai'an faqala Anas kana ashbahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana makhduban bil wasma. Memang ketika kita membaca hadisnya pasti akan tersentuh. Tapi ketika sentuhan tadi itu dikemas di dalam panduan ilmu yang tepat, kita akan tidak terbawa oleh dramatisir. Saya artikan, bacakan artinya. Aku diberitahu oleh Muhammad ibn Husain dan seterusnya, yaitu daripada Anas ibn Malik mengatakan, kepala Husain dibawa, didatangkan kepada Ubaid ibn Ziyad. Kepala itu ditaruh di atas bejana, lalu Ubaidillah bin Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Husain, subhanallah. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, di antara Ahlul Bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu Husain radhiyallahu an disemir rambutnya dengan wasmah, sejenis pacar yang condong ke warna hitam. Kisah Husain bin Ali radhiyallahu an tinggal di Mekah bersama beberapa sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair radhiyallahu an. Dan Ibnu Zubair radhiyallahu an ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, anak beliau Yazid ibn Muawiyah menggantikan sebagai imam kaum muslimin atau khalifah. Saat itu penduduk Irak yang didominasi oleh pengikut Ali radhiyallahu an menulis surat kepada Husain radhiyallahu an, meminta beliau radhiyallahu an pindah ke Irak. Mereka berjanji akan membaiat Husain. Ini mulai kemunculan daripada yaitu fitnah yang dibuka. Pintu fitnah itu oleh orang-orang yang mengaku cinta Ahlul Bait, pengikut Ali, cinta Husain. Mereka mengundang Husain dari Mekah untuk datang ke Irak. Saya atau kami, kita akan membaiat Anda dan akan Anda menjadi amir. Karena mereka tidak setuju dengan pengangkatan yaitu Yazid setelah Muawiyah meninggal radhiyallahu anhum. Pindah ke Irak, mereka berjanji akan membaiat Husain sebagai khalifah karena mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah. Tidak cukup dengan surat, mereka datang mendatangi Husain radhiyallahu an, mengajak beliau radhiyallahu an berangkat ke Kufah dan berjanji akan menyediakan pasukan. Para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an kerap kali menasihati Husain radhiyallahu an. Walaupun Abdullah bin Abbas yaitu juga termasuk Ahlul Bait, beliau tapi lebih tua daripada Al-Husain, lebih tua daripada Al-Husain. Agar tidak memenuhi keinginan mereka orang-orang Ahlu Kufah. Karena ayah Husain Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib, dibunuh di Kufah. Ibnu Abbas radhiyallahu an khawatir mereka membunuh Husain juga di sana. Prediksi ini, kekhawatiran ini sudah muncul daripada Abdullah bin Abbas. Husain radhiyallahu an mengatakan, saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana. Sebagian riwayat menyatakan bahwa beliau radhiyallahu an mengambil keputusan ini karena belum mendengar kabar tentang sepupunya yaitu Aqil, Muslim ibn Aqil yang telah dibunuh di sana. Muslim ibn Aqil adalah yaitu sepupu daripada Al-Husain. Subhanallah, anaknya Aqil bin Abi Talib. Aqil dengan Ali adalah. Akhirnya berangkatlah Husain radhiyallahu an bersama keluarga menuju Kufah. Sementara di pihak yang lain, Ubaidillah bin Zaid, ini adalah orangnya Yazid, Sementara pihak lain Ubaid bin Ziyad diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk mengatasi pergolakan di Irak. Karena di Irak kondisinya tidak kondusif, subhanallah, sunnatullah. Irak itu termasuk salah satu negeri kota tempat fitnah yang sampai hari ini tidak pernah damai. Subhanallah. Terus dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi, subhanallah, sampai hari ini. Apalagi di sana juga yang sangat berperan besar dari dulu adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Sampai hari ini. Mengatasi pergolakan di Irak, akhirnya Ubaidillah dengan pasukannya berhadapan dengan Husain radhiyallahu an bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju Irak. Pergolakan ini sendiri dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Husain radhiyallahu an. Dua pasukan yang sangat tidak imbang. Allah. Husain pada waktu itu cuma sekitar 70-an, tapi Ubaidillah bin Ziyad pada waktu itu yaitu lebih daripada 2000. Mana bisa? Tidak mungkin. Tidak akan seimbang sama sekali. Sementara orang-orang Irak membujuk Husain radhiyallahu an dan berjanji akan membantu menyiapkan pasukan. Justru lihat bagaimana khianatnya orang Rafidhah. Justru melarikan diri dan meninggalkan Husain radhiyallahu an dan keluarganya berhadapan dengan pasukan Ubaidillah sampai akhirnya terbunuhlah Husain radhiyallahu an sebagai orang yang terdolimi dan sebagai syahid. Kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Ubaid bin Ziyad dan kepala itu diletakkan di atas bejana. Lalu Ubaidillah yang durhaka kemudian menusuk dan gigi Husain, padahal di situ ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam dan Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu an. Karena hari sini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, singkirkan pedangmu dari mulut itu. Allah. Karena aku pernah melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mulut itu. Mulut Husain radhiyallahu an sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendengarnya orang durhaka ini mengatakan, seandainya saya tidak melihatmu sudah tua renta yang akalnya sudah rusak, maka pasti kepalamu saya penggal. Ini manusia biadab. Manusia, Allahu Akbar. Allah yang akan membalasnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Hafsah bin Sirin dan Anas dalam riwayat radhiyallahu an faja'ala yaqulu biqadibin lahu fi amfi, masukkan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Demikian kejadiannya. Setelah Husain radhiyallahu an terbunuh, kepala beliau radhiyallahu anhu dipenggal dan ditaruh di bejana dan diminta dan seterusnya menyingkirkan. Dari sini kita mengetahui betapa banyak riwayat-riwayat palsu tentang peristiwa ini yang menyatakan bahwa kepala Husain radhiyallahu an diarak. Nah, ini dia yang mulai mengangkat dramatisir oleh mereka. Padahal tidak sampai diarak. Hanya dipenggal oleh pasukannya Ubaid, kemudian dibawa ke depan Ubaid di atas nampan, kemudian ditusuk-tusuk dan seterusnya. Tetapi mereka mendramatisir, menambah-nambah ceritanya. Betapa banyak riwayat palsu tentang peristiwa ini menyatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid rahimahullah. Ini yang termasuk riwayat palsu. Husain radhiyallahu an dikelilingkan ke seluruh negeri dengan kendaraan tanpa pelana, ditawan dan dirampas. Semua ini merupakan kepalsuan yang dibuat Rafidhah. Karena Yazid saat itu sedang berada di Syam dan ini terjadinya di Kufa. Sementara kejadian memilukan ini berlangsung di Irak, di Kufa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam riwayat dengan sanad yang majhul, dinyatakan bahwa peristiwa penusukan ini terjadi di hadapan Yazid kepada Husain, kepala Husain radhiyallahu an, dibawa di hadapannya dan dialah yang menusuk-nusuk gigi Husain radhiyallahu an. Di samping dalam cerita dusta ini terjadi isyarat yang menunjukkan bahwa cerita itu bohong. Maka untuk diketahui, para sahabat yang menyaksikan peristiwa penusukan ini tidak berada di Syam. Karena Yazid waktu itu pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an, yaitu ketika berada di Muawiyah dan Yazid berada di sana, berada di sana. Kita tidak berbicara tentang yang namanya yaitu catatan tentang Yazid. Banyak para ulama juga memberikan catatan kepada Yazid sendiri, karena kepemimpinan itu terjadi di bawah kepemimpinan beliau. Tapi apa yang didramatisir oleh mereka, dibawa ke Yazid, kemudian ditusuk dan seterusnya antara Irak dan Syam, walaupun tidak jauh, tetapi semua terjadi kejadiannya hanya kembali kepada pasukan Ubaid ibn Ziyad dan kepada Ubaid ibn Ziyad. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa penusukan ini tidak berada di Syam, akan tetapi di negeri Irak. Justru sebaliknya, riwayat yang dibawakan oleh beberapa orang yang menyebutkan Yazid tidak memerintahkan, yaitu Ubaidillah, untuk membunuh Husain. Karena pada dasarnya Yazid tidak sampai kepada tingkatan yang namanya membunuh, untuk menghalangi niat Husain agar tidak sampai menuju ke Irak. Tapi yang biadab, yang jahat adalah perintah daripada Ubaid ibn Ziyad kepada pasukannya pada waktu itu, dan ada nama yang menggal dari kepala Husain pada waktu itu, nanti kami akan sebutkan namanya. Yazid rahimahullah sangat menyesalkan terjadinya peristiwa menyedihkan itu, karena Muawiyah berpesan agar berbuat baik kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mendengar kabar bahwa Husain dibunuh, mereka sekali sekeluarga menangis dan melaknat Ubaid. Hanya saja dia tidak menghukum dan mengkisos Ubaidillah sebagai wujud pembelaan terhadap Husain secara tegas. Ini yang juga menjadi catatan kepada Yazid. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai penguasa, harusnya untuk ditegakkan yang namanya al-qisas. Ini yang juga menjadi bahan bumbu bagi mereka orang-orang Rafidah mengangkat tentang yang namanya Karbala tadi. Jadi memang benar Husain radhiyallahu an dibunuh dan kepalanya dipotong, tapi cerita tentang dipotong diarak wanita-wanita, dinaikkan kendaraan tanpa pelana dan dirampas semuanya adalah cerita-cerita yang lemah. Alangkah banyak riwayat yang lemah serta dusta seputar kejadian menyedihkan ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin tidak sedih dengan cerita ini. Tetapi kesedihan yang tetap mengarah di dalam panduan dan tuntunan, serta berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah, tidak hanya didominanin oleh perasaan. Kalau perasaan yang mengendalikan, habis. Subhanallah. Kemudian juga kisah pertumpahan darah yang terjadi di Karbala ditulis dan diberi tambahan-tambahan dusta. Tambahan-tambahan dusta ini bertujuan untuk menimbulkan dan munculkan fitnah perpecahan di tengah kaum muslimin. Sebagian dari kisah-kisah dusta itu bisa kita dapatkan dalam kitab, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini riwayat yang kembali kepada Husain radhiyallahu an, terbunuh sebagai orang yang terdolimi dan mati syahid, merupakan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendapat ini berada di antara dua pendapat yang saling berlawanan. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan tidak disangsikan lagi bahwa Husain radhiyallahu an terbunuh dalam keadaan terdolimi dan mati syahid. Pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu an merupakan tindakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan para pelaku pembunuh dan orang-orang yang membantu pembunuhan ini di sisi lain merupakan musibah menimpa kaum muslimin, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Husain radhiyallahu an berhak mendapatkan gelar syahid, kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara, karena masih panjang sekali, gak mungkin kami akan bacakan semuanya. Tapi tadi kami ingin sebutkan tentang orang yang langsung, yaitu mengeksekusi daripada Al-Husain. Abu Bakar bin Hasan, Malika binti Ahmad, Syahidul Karbala. Penduduk Kufa yang keluar bersama anak-anak mereka untuk membunuh beliau. Ketika perang, Ubaidillah bin Ziyad yang memerintahkan untuk membunuh beliau. Umar bin Sa'ad, pemimpin pasukan pada waktu itu, namanya Umar bin Sa'ad, pemimpin pasukan. Adapun pasukan yang membunuh beliau dan khususnya dua orang yang langsung mengeksekusi beliau adalah Sinan bin Anas An-Nukhai, Shamir bin Dhi al-Jusham. Ini dua orang yang mengeksekusi daripada Al-Husain radhiyallahu an atas perintah daripada Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad yaitu mendapatkan perintah daripada Ubaidillah bin Ziyad. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan kepada mereka semua. Yang mengkhianati beliau adalah orang-orang yang memperdayai beliau dengan menulis surat dari penduduk Kufah. Yazid bin Muawiyah tidak menolong beliau dari orang-orang yang telah membunuhnya dan tidak menghukum mereka, akan tetapi hanya mencela Ubaidillah bin Ziyad dan mengupayakan penggantian uang untuk keluarga Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Ini juga bagus kitab ini sebenarnya, dan kami pernah bahas di dalam salah satu materi. Dan materinya masih ada di YouTube, yaitu tentang tali kasih antara sahabat dengan ahlul bait. Tali kasih antara sahabat dengan ahlul bait. Kami bahas daripada kitab ini, ada apa dengan sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kategorikan bahwasanya, yaitu antara sahabat dengan ahlul bait ada perbedaan, ada permusuhan, ada perselisihan, padahal sebenarnya dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan, ada yang mungkin perlu diperjelas beberapa yang sudah kami sampaikan. Fadal Pak, silakan Pak. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Suatu hari saya pernah mendatangi istilahnya Katen itu di Jogja. Iya. Di situ ketemu penyelenggaranya, saya bertanya, kenapa kok yang diunggulkan adalah anak daripada Ali, yaitu Asal Jogja. Oh. Oh ya Pak, ada hadis yang menerangkan mata hatta ahli baik wa hatta ala rasulillah. Ahabba di sini di makna mencintai atau menghargai. Nah, kemudian tuh pertentangan Pak dengan tanda tuh di rumah orang yang main termasuk dengan dari katakan sama orang yang sudah dimasuki. Kan itu hanya Rasulullah SAW yang ada di kataan. Kita bukan menaati kepada hari dan anaknya dua minggu. Itu pandangan saya kepada dia. Sebab saya mengikuti hadis dalam ketentuan orang ini berdasarkan Al-Quran. Yang hukum baik guna fakta bikuni. Ini itu ini di mana Rasulullah. Ini mohon penjelasan. Kalau apa yang saya terima tadi kita menyampaikan tadi bed itu adalah menjawab Rasul. Jangan menganggap apa yang dikatakan tentang bed yang kita ini. Ada tarikh ini tadi hanya Rasul. Nah, itu baik. Yang kedua saja, pertanyaan saya yaitu Sondir Am itu di antara Mekah dan Madinah. Nah, apakah itu jauh dengan yang namanya Birrul Budoa itu? Birrul? Birrul Budoa. Birrul. Bukan Birrul Pak. Sumur Budoa. Iya, Bir. Enggak, Bir. Apakah itu jauh? Iya, jauh sekali Pak. Terima kasih, Ustaz. Iya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Yang pertama, Bi'arul Budha'a itu ada di kota Madinah. Sekarang posisinya berada di hotel namanya Hotel Syurfa. Pastinya sudah enggak ada. karena dia sumur memang dia itu cukup besar dan juga airnya banyak, dan dilemparkan ke sana itu segala macam yang namanya kotoran-kotoran juga, Pak. Karena dengan saking banyaknya air yang di sana sehingga tidak sampai mempengaruhi daripada kondisi air, sehingga airnya tetap dari suci dan mensucikan. Kalau Ghadir Khum dia lebih dekat ke Madinah, lebih dekat ke Madinah, antara Mekah dan Madinah. Yang kedua, beberapa hadis tadi yang kami sampaikan tentang Ahlul Bait, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan juga meluruskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang yang namanya hadis Ats-Tsaqalain. Hadis Ats-Tsaqalain itu ada 12 riwayat, Pak. Ada 12 riwayat, dan hadis ini semuanya sahih. Semuanya sahih. Mayoritas ada di dalam sahih Muslim. Di dalam 12 riwayat ini lafadznya bermacam-macam. Di antaranya taraktu fikum amrain, taraktu fikum wasiyatain, taraktu fikum kitaballah wa sunnati, taraktu au tarikum fikum kitaballah wa itrati. Ada juga riwayat yang menjelaskan tentang wa itrati. Ada juga taraktu fikum amrain, kitaballah wa ahlu baiti. Ada juga yang menjelaskan tentang ahlu baiti. Para ulama coba menggabungkan daripada semua riwayat ini, bahwasanya riwayat-riwayat yang beragam lafadznya seperti ini, baik antara itrah, itrah itu ahlul bait namanya, ahlul bait sama dengan sunnah, dengan riwayat-riwayat yang lainnya, para ulama menjelaskan bahwasanya bermuara kepada dua hal, baik antara ahlul bait, antara itra, antara sunnah dan seterusnya yang dijelaskan oleh di dalam hadis-hadis yang tadi, kembali kepada dua inti bahwasanya yang pertama yang pokok ini yang tidak ada perbedaan pastinya, agar berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim karena sebagai cahaya dan juga sebagai petunjuk. Yang kedua, yang kembali kepada sunnah, kembali kepada agama, kembali kepada ahlul bait dan seterusnya, muaranya pastinya baik itu yang namanya ahlul bait, yang namanya keluarga, tidak akan keluar daripada muara yang kembali kepada sunnah. Sehingga ahlul bait itrah yang mengikutin sunnah, itu maksudnya. Paham apa, Pak? Sehingga ahlul bait juga punya kedudukan, juga punya kedudukan. Tetapi yang mana? Yang juga muaranya kembali kepada sunnah dan juga kembali kepada kita, kitabullah. Itu makna daripada penjelasan tentang hadis haditsus tsaqalain. Yang kedua, tentang hadis yang sampaikan tadi, pastinya termasuk riwayat-riwayat yang masih perlu dicek. Perlu dicek mana ahabba ahlul baiti, ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu perlu dicek. Padahal banyak hadis-hadis sahih yang lainnya yang juga mirip seperti itu maknanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menjelaskan, menerangkan tentang yang namanya yaitu sebuah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai ahlul bait di dalam hadis yang sangat banyak, di dalam hadis yang sangat banyak. Bukan hadis itu saja, tetapi tetap di dalam panduannya bukan kembali kepada perasaan, bukan hanya kembali kepada sekedar yang namanya ahlul bait, tapi ahlul bait yang mana? Ahlul bait yang mana? Saya khawatir, saya sendiri khawatir mendua. Jadi cinta Rasul juga cinta kepada Hasan dan Husain. Nah, itu maksud saya khawatir di situ. Kalau kedua yang ada di situ sama-sama sahabatnya, dan itu tidak boleh membuang salah satu, harus kita ikuti keduanya. Nah, kalau kita ikuti keduanya, berarti kita akan mendua. Juga mencintai Rasul, juga mencintai anu yang berlebihan, seperti yang dilaksanakan di kiram dan lain sebagainya. Mendua cinta kepada selain Allah boleh, Pak? Ya kan? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? kepada selain Allah dan Rasulnya, cinta lebih dari satu boleh gak Pak? Hah? Jujur dong Pak. Boleh gak? Boleh kan? Boleh gak? Coba jawab Pak. Yang mana yang bertentangan Pak? Kalau yang mana yang bertentangan? Coba. Kalau yang ahli bait itu mengatakan ini A, kemudian Rasul mengatakan B. Kalau itu kita jalani semua akan bertentangan. Bukan? Tadi kami sampaikan ahlul bait yang juga mengacu kepada panduan Rasul, Pak. Itu yang diikutin. Jadi satu, enggak ada bedanya dengan Rasul. Itu yang jadi panduan kita. Paham gak Bapak? Ahlul bait yang mana yang kita cintain, sama sebagaimana kita cinta kepada Rasul, ahlul bait yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikutin. Jadi gak ada istilah mendua akhirnya. Gitu. Tapi kalau poligami ada. Bawa-bawa akhirnya bapaknya kemana dong? Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana cara membedakan orang Syiah secara zahir pada saat di masjid? Bagaimana cara membedakan orang Syiah secara zahir pada saat di masjid? Wah, susah ini, kacamatanya gak ada yang dijual nih Pak. Ya. Tetapi sebenarnya seperti yang kami sampaikan bahwasanya mereka sendiri sekarang sudah mulai berinovasi karena orang sudah banyak sudah mengenal mereka. Dari mulai yang namanya pakaiannya, karakteristiknya, tindak tanduknya, bahkan sampai cara sholatnya pun, sehingga mereka pun juga sudah mulai berinovasi. Kami dulu ketika pertama di Madinah, orang-orang Rafidhah yang sholat di Masjid Nabawi itu sangat mudah dikenalin, gampang sekali, semua orang tahu. Karena mereka awal-awalnya dulu tahun 90-an itu sholat mesti bawa batu ke Masjid Nabawi. Bayangkan, mereka menyatakan bahwasanya batu yang mereka sujudin lebih utama daripada tanah Madinah yang di dalamnya dimakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tapi akhirnya karena itu jadi pemandangan yang tidak nyaman sebenarnya, tapi banyak beberapa orang-orang ahlu Madinah sendiri tidak mungkin untuk sampai bereaksi secara langsung, tapi pakai model alus. Para orang-orang Madinah yang bawa anak-anaknya itu dibawa 3-4 orang, dibawa suruh main. Mereka yang lagi naruh batu di bawah itu suruh tendang-tendangin. Subhanallah. Siapa marahin anak-anak? Iya kan? Subhanallah. Udah berikutnya enggak ada yang bawa batu lagi mereka akhirnya. Subhanallah. Kalau kita langsung yang terlibat pasti akan dipersalahkan. Gitu. Udah mereka emang sepakat di setting dari rumah begini-begini sampai di dalam dilepas red. Waduh, ditendang semuanya. Wallah habis. Subhanallah, bingung mereka. Akhirnya setelah itu mereka pasti sekarang dikenalnya tentang posisi tempat sholatnya. Silahkan ingat omongan saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pergi umroh, nanti akan mendapatkan jamaah sholat yang dia sholatnya tidak mau sholat di karpet, tapi dia berdiri di atas karpet, sujudnya di keramik atau di marmer masjid Rafidhah. Tempat-tempatnya pasti kelihatan. Pasti dia akan sholat di ujung karpet. Gak mungkin di tengah karpet. Di antara tiang. Atau mungkin agak sedikit ke tiang. Atau dia sujudnya. Biasanya di antara tiang gak ada karpet biasanya. Jadi sujudnya di sana. Dan mereka masuk waktu orang-orang sudah selesai sholat berjamaah. Baik yang namanya subuh. Mau juga misalnya sholat asar dan seterusnya. Itu salah satu juga ciri. Sekarang pun di Indonesia pun seperti itu. Seperti yang kami ceritakan, ada di beberapa tempat yang mereka juga menjual batu-batu itu. Kalau di sini aman mereka. Karena gak semua orang sini paham kadang-kadang gitu kan. Dan apalagi gak mungkin tanah itu disamakan dengan tanah Madinah. Karena tanah Madinah pastinya ada tanah yang paling utama. Karena di tanah Madinah dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau ketika keluar daripada batas kota Madinah dan akan kembali lagi masuk ke Madinah, ketika beliau berada di atas kudanya, beliau turun dari kudanya. Dan beliau ketika menggunakan yang namanya sendal, dilepas sendalnya. Mau masuk kota Madinah. Ditanya para murid-muridnya, ya Imam, apa maksudnya engkau lakukan seperti ini semua? Apa beliau katakan, aku turun dari kudaku dan aku lepaskan sendalku. Aku tidak mau menginjak tanah Madinah yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan dan atas aku menggunakan yang namanya sendal. Subhanallah. Bayangkan Al-Imam Malik rahimahullah tidak mau menginjak. Kalau kita sekarang terus terang enggak mampu. Kalau turun dari ujung perbatasan Madinah masuk ke Masjid Nabawi, ngos-ngosan kita terus terang. Subhanallah, enggak mampu. Apalagi sampai nyeker di musim panas, ngelotok semua tuh gitu kan. Subhanallah. Kondisinya zaman Imam Malik masih abad kedua, berbeda dengan sekarang gitu kan. Berbeda. Masih padang pasir semuanya, masih padang pasir. Baik, itu mungkin beberapa kriteria yang mungkin bisa didapat. Kalau sekarang mereka kadang-kadang pakai itu, atau kadang-kadang kalau masuk di masjid, makanya kami tadi lihat di Thaibah di sini, ini kayak masjidnya sih, ada pakai karpet. Aduh, apalagi kami lutut tadi sakit kan. Sejadah jauh mau ngambil udah, bismillah deh. Subhanallah. Itu juga perlu dihindarin. Karena nanti kalau dibiarkan tidak ada karpet seperti ini, banyak orang Syiah masuk kemari nanti. Subhanallah. Karena mereka dapatkan masjid seperti ini paling mudah, sehingga mereka enggak perlu mengeluarkan alatnya, wasilahnya. Karena kalau tidak pakai batu, mereka ketika sholat di masjid pasti mereka siapkan kertas sekotak ini, pasti mereka siapkan di kantong. Kalau tempatnya masjid full karpet semua, mereka gak bisa sholat, dan di luar gak ada tempat, mereka mau sholat di dalam. Kalau tidak batu, mereka pasti akan siap kertas seperti ini. Tidak mungkin mereka sholat di karpet. Orang-orang Madinah sekarang yang Rafidhah, karena mereka sudah mulai terdeteksi, mereka sudah beralih sekarang, tidak bawa batu dan juga tidak bisa sholat di karpet. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa tasbih. Mereka digulung itu tasbih, ketika mau sujud sholat di atas tasbih, kepalanya gak mau nyelpen ke karpet. Karena menurut agama mereka, fikih mereka, sholat di atas karpet batal sholat. Sehingga mereka harus menghindari hal itu. Ima kertas atau batu atau pakai tasbih. Kami lihat sendiri pakai tasbih dibulet-buletin gitu kan, dilingkerin, sujudnya di atas tasbih. Subhanallah. Karena mereka pastinya diawasi memang di sana, diawasi di sana. Selain juga pakaiannya yang mungkin bisa dikenal, dan ini masih juga dipakai sampai hari ini oleh mereka, sehingga kami juga sampaikan di beberapa kajian, mereka suka pakai yang namanya baju hitam. Hati-hati. Pakaian mereka tuh hitam. Wah, itu bapak sendiri pakai hitam tuh. Nah, curiga jadi pak. Curiga lagi. Subhanallah. Karena hitam juga termasuk pakaian yang memang sebenarnya sudah banyak kontroversinya, syubhatnya. Bisa jadi juga mendekat, apalagi mirip seperti paranormal juga, ya kan? Itu paranormal alias kagak normal. Subhanallah. Identik dengan mereka pakaiannya. Orang yang suka-suka mistik apa semua itu hitam pasti pakaiannya. Subhanallah. Intinya perlu dihindarin. Apalagi yang namanya gamis hitam bagi laki-laki. Allahu Akbar. Subhanallah. Sedih. Sedih kalau sampai seperti itu mereka. Apalagi sampai misalnya dipakainya di Madinah gitu kan, dan dia pakai tutup kepala jalan dari belakang masuk ke Masjid Madinah. Wah, jangan-jangan wanita gitu. Karena pakaiannya di sana enggak ada warna lain kecuali putih sama hitam. Karena pakaian hitam di sana pastinya menyerupain laki-laki, sehingga para jamaah umroh, apalagi jamaah haji, ketika mereka yang namanya berihram, apalagi ketika pakaian ke masjid, dihindarin yang namanya wanita pakai baju putih. Karena di sana jelas-jelas tasyabuh dengan rijal, tasyabuh dengan laki-laki. Tasyabuh dengan laki-laki, wallahu a'lam. Mengapa Rafidhah lebih menggunakan Al-Husain dibandingkan dengan Al-Hasan? Mengapa Rafidhah membatasi Ahlul Bait? Baik. Beberapa pertanyaan ini juga sudah ditanya sebenarnya dalam pertemuan sebelumnya. Memang Rafidhah lebih mengunggulkan Al-Husain daripada Al-Hasan. Selain bagi mereka Al-Hasan, walaupun juga termasuk daripada 5 kriteria atau 5 tanda yang mereka jadikan ikon mereka, yang namanya Ahlul Kisah, termasuk di dalamnya Al-Hasan, tetapi menurut mereka Al-Hasan tidak sepemberani Husain, tidak sepemberani daripada Husain, sehingga mereka lebih banyak mengunggulkan Al-Husain, mengunggulkan Al-Husain radhiyallahu an. Dan pastinya mereka juga memberikan batasan yang namanya Ahlul Bait, karena menurut mereka yang namanya Ahlul Bait hanya keturunan daripada yang 5 ini saja, keturunan daripada Al-Hasan dan Al-Husain, dan tidak termasuk lagi yang lainnya. Tetapi para ulama sepakat yang namanya Ahlul Bait lebih luas daripada apa yang mereka katakan, karena termasuk Ahlul Bait termasuk daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang menarik sehingga orang itu memeluk agama Syiah? Pengen tahu apa yang menarik dari mereka? Mut'ah. Pasti jawabannya mut'ah. Sebenarnya mut'ah salah satunya. Sebenarnya mut'ah salah satunya. Kami akan sedikit buka lebih jauh lagi. Dan ini walaupun wallahu'alam, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan dilindungi. Karena melihat informasi di Surabaya sudah semakin kuat dan semakin dahsyat. Cara-cara mereka untuk merekrut, mereka tak akan berhenti dengan segala macam cara. Selain dengan beberapa yang namanya igra, yaitu dengan memperdaya tadi, bikin orang bisa terpedaya, sampai kepada sifatnya yang namanya hipnotis dan sihir mereka lakukan. Khususnya orang-orang yang memang berpotensi besar untuk bisa direkrut dan akan bisa mengajak orang banyak, mereka lakukan itu. Ini perlu waspada dan hati-hati. Dan ini mungkin tidak semua orang tahu, karena banyak beberapa yang sudah kami dengar informasinya, dan juga ada beberapa yang jadi korban. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi dan menyelamatkan kita semua. Karena mereka takkan berhenti, takkan putus dengan yang namanya inovasi, metode, cara bagaimana untuk merekrut, mempengaruhi, mengajak yang namanya umat Islam masuk kepada agama mereka. Bicara Syiah maka tidak terlepas dari negara yang namanya Iran. Iran dan Amerika saat ini sedang panas. Kata siapa panas? Bohong. Ini media. Subhanallah. Lihat aja abis ini bakal makan bareng nanti. Kumpul makan bersama-sama. Bohong. Itu semuanya drama. Apa katanya Ustaz bahasanya? Gen apa? Apa katanya orang Jawa itu? Drama itu namanya? Dagelan. Semuanya dagelan. Itu urusan politik. Udahlah, jangan terlalu jauh. Anda belum sampai mungkin. Itu dagelan, itu udah jelas. Ada sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwasanya antara Amerika dengan Iran ada sebuah pagar. Pagar panjang begini dengan pakai jeruji, dua-duanya ada anjing. Saling bunyi kok. Berpisah habis itu. Udah sampai segitu doang. Dua-duanya samaan. Sama-sama kalbun. Subhanallah. Apa bedanya? Ada kalbun A, kalbun B, sama. Najisul mughalladhah dua-duanya. Subhanallah. Jadi jangan terlalu terpedaya dengan media, dengan informasi-informasi yang gak benar, dan juga apalagi dengan yang namanya ketika masuk kepada yang namanya politik-politik, tidak perlu ikut kemana salah-salah itu. Yang jelas semuanya sudah terang benderang, muaranya Yahudi, muaranya adalah Yahudi. Semuanya akan ke sana, kembali ke sana. Dan setiap yang namanya yang bertentangan dengan agama Islam, yang berbeda dengan agama Islam, apalagi berbeda dengan ahlu sunnah, mereka akan sekongkol semuanya. Siapapun yang melawan, menentang Islam dan ahli sunnah, semuanya bareng. Millatul kufri wahidah. Hati-hati orang-orang yang juga memusuhi ahli sunnah. Siapakah Ubaidillah bin Ziyad? Wah, ini perlu dibahas lebih jauh lagi. Tadi kami sudah sebutkan, apakah dia Sunni atau Syiah? Waduh, Sunni atau Syiah? Zaman dulu pastinya terminologinya tidak sampai di sana. Pastinya dia adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yazid ibn Muawiyah. Soalnya peristiwa Karbala dijadikan senjata, sama seperti yang kami jelaskan tadi. Sehingga panduan kita kembalilah kepada riwayat yang sahihah. Jangan melihat orang-orangnya, tapi pastikan beritanya. Kemudian kita ambil pelajaran daripada berita tersebut. Wallahu a'lam. Ini kembali kepada apa namanya karakter atau akhlak seseorang yang kembali kepada Yazid, suka begini, suka maksiat, suka dan seterusnya. Manusia. Yazid bukan malaikat, bersalah, bermaksiat, bisa saja melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, bisa saja, siapa saja terjadi. Sahabat pun juga bisa terjadi. Apalagi Yazid. Apalagi seorang yang namanya Yazid, bisa saja gitu. Tetapi harus bijaksana, harus tepat di dalam memberikan penjelasan. Dasar-dasarnya juga jelas. Jangan dikembalikan kepada perasaan. Jangan dikembalikan kepada perasaan. Kembalilah kepada dasar-dasar riwayat-riwayat yang sahiha. Dan ambil sumber yang bijaksana, sumber yang objektif. Jangan dari cuma satu kubu. Apalagi ketika sumbernya dari orang-orang yang kontra, pastinya gak ada baiknya. Pastinya tidak ada baiknya. Ambil dari dua sisi, bijaksana. Setiap manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Siapapun bisa bersalah, siapapun bisa melakukan maksiat, bisa siapa saja bisa membunuh, siapa saja bisa mabuk, siapa saja bisa melakukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Sekalipun sekali bersahabat, bisa saja terjadi. Karena sahabat tidak maksum. Tetapi antara tingkatan sahabat berbeda dengan Yazid. Berbeda dengan Yazid. As-sahabah, orang-orang yang memang punya kedudukan. Karena mereka bersama Rasul saja, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehari bisa melihat muka Rasul sekali saja, itu ibadah yang tidak bisa ditandingin oleh ibadahnya umat-umat yang datang setelah mereka. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Karena pastinya mereka memiliki kedudukan, walaupun mereka termasuk orang yang tidak maksum, tidak istilahnya tidak ada yang tidak bersalah, misalnya bisa saja bersalah, tetapi kesalahannya tidak bisa diukur dibanding dengan mereka melihat Rasul saja adalah sebuah anugerah karunia, pahala yang membawa mereka menjadi punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wah, bagaimana kalau keluarga kita sudah masuk Syiah? Subhanallah. Biasanya sudah kalau tanpa hidayah taufik dari Allah, enggak gampang taubat. Terus terang, kami sudah banyak catatan, banyak pengalaman, banyak informasi. Tidak gampang. Illa ma rahimah Rabbi. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pastinya kita jangan putus asa, tetap berusaha. tetap berusaha dijelaskan dengan pakaian, dengan cara yang baik, dengan tulisan-tulisan, dengan buku dan seterusnya. Setelah itu kita doakan. Setelah itu kita doakan, karena virusnya tidak mudah. Virusnya tidak mudah. Wallahu a'lam. Kampus-kampus negeri Islam menjadi corong pengobaran faham Syiah. Dan berilah kami nasihat yang kuliah di kampus tersebut. Allahu Akbar. Benar sekali. Salah satu media yang mereka gunakan hampir di seluruh kampus di seluruh Indonesia, mereka punya yang namanya Kornel Kultur. Mereka pasti punya. Yang mereka selalu gembar-gemborkan dengan namanya pojok budaya kalau bahasa Indonesianya. Hampir di semua kampus ada seperti itu. Dan itu diawali dari mereka yang mendapatkan izin formal dulu. Tetapi dari pojok ini, dari corner ini, mereka juga bagaimana untuk mendoktrinisasi atau mengkontaminasi, bahkan dengan segala macam caranya, bagaimana memperdaya anak-anak muda yang ada di kampus tentang pemahaman-pemahaman yang pertama, yaitu dibangkitkan semangatnya untuk anti-Amerika. Itu yang pertama. Bela Islam, dibangkitkan Islam, anti ini, anti itu dan seterusnya. Subhanallah. Siapa anak muda yang enggak tergugah dengan hal-hal yang seperti itu? Masya Allah. Apalagi yang biasa bawa celurit gitu kan? Subhanallah. Subhanallah. Pastinya akan lebih semangat. Kalau sudah Islam disinggung, subhanallah, enggak bakal terima mereka. Subhanallah. Tetapi sedikit demi sedikit mulai dimasukin beberapa yang namanya pemahaman-pemahaman mereka ini tentang loyal kepada yang namanya negara tersebut. Ini strategi, ada sebenarnya strateginya. Mudah-mudahan nanti kami akan bagikan kalau perlu, karena biar bisa menjadi apa namanya kehati-hatian buat kita. Salah satunya tadi, dibangkitkan semangat Islamnya pemuda itu, kemudian diloyalkan kepada negara tersebut, kemudian nanti sampai pada akhirnya diberikan kesempatan sampai datang, misalnya datang ke tempatnya mereka, ICC Center yang ada di Jakarta, ikut hadir masuk di dalam acara-acara mereka, mulai masuk kepada tahapan-tahapan yang sampai pada akhirnya ketika mereka sudah mulai benar-benar loyal dan dekat, baru mereka direkrut untuk baru dimasukkan dengan ajaran-ajaran mereka, pemahaman-pemahaman mereka, bahkan akan dipilih dari mereka yang memang qualified dikirim untuk belajar di sana. Dan dari tokoh-tokohnya memang mungkin sudah tidak cukup umur, dipilih untuk bisa berangkat datang ke sana. Sampai di sana, brainwash, dicuci otak. Selain mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, yang belajar di pesantren-pesantren yang ada di sana, yang namanya hauzah, tidak sedikit jumlahnya, besar, mengalahkan semua seluruh mahasiswa yang ada di Timur Tengah jumlahnya. Luar biasa. Terakhir jumlahnya yang kami dapat kemarin itu hampir di atas 7.000. Bayangkan, itu semua nanti yang akan menjadi para da'i-da'i yang tersebar di seluruh negeri ini untuk mengajak umat kepada yang namanya Rafidhah. Bayangkan, tidak sedikit jumlahnya, besar. Allahumma sta'an. Kita minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dilindungi kita semua dan juga anak-anak kita, keturunan kita semuanya insyaAllah. Bukankah nasab itu dari ayah? Sementara Husin adalah anak Ali bin Abi Thalib, sementara Rasul adalah kakek daripada ibunya. Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama, Nabi sebagai seorang musyarri' sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang juga bisa menentukan sebuah ketentuan yang berdasarkan agama selain yang datang daripada Al-Qur'anul Karim. Ketentuan Nabi yang kembali kepada mutlak datang dari beliau, bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya semua nasab yang datang dari perempuan terputus kecuali nasabku. Ini ketentuan Nabi. Ini syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita di dalam meyakini bahwasanya Nabi itu ada keturunannya sampai hari kiamat berdasarkan ketentuan beliau. Berdasarkan ketentuan beliau yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami, sehingga yakinnya kita, tunduknya kita bukan kembali kepada hukum asalnya, tapi kembali kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya adalah sebuah kekhususan keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa datang daripada walaupun seorang wanita, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Wallahu alam. Bolehkah bangga dengan yang namanya Iran? Karena bolehkah bangga dengan Iran? Karena Iran membela Palestina. Bohong. Biar aman terus Toiba Mas. Keluar spontan aja tadi tuh, subhanallah. Bolehkah bangga kepada Iran? Dapat apa inti? Dapat gaji. Hah? Sehingga bangga. Bangga dengan agama Islam, bangga dengan Al-Quran, bangga dengan sunnah, bangga dengan kebenaran. Kenapa harus bangga dengan negara? Kita sudah punya negara, kita cinta Indonesia. Kita bangga dengan negara kita. Kenapa mau bangga dengan negara lain? Kita harus bangga dengan negara kita, Indonesia. Mau ngapain bangga-bangga dengan negara? Anda dipertanyakan bangga dengan negara lain, gimana NKRI Anda? Ini. Perlu ikut penataran nih, siapa nih? Ya Allah. Memerangin Amerika, bohong, ada. Semuanya bohong. Subhanallah. Kenapa Syiah lebih mengkultuskan, udah tadi dijelaskan, alhamdulillah udah selesai, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya Ustaz Yasin insyaallah. Nanti kami sebagian kami akan transfer semuanya, ser gitu kan. Subhanallah. Kalau di sini terus enggak pulang-pulang nanti akhirnya gitu. Baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.